Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khotibillah azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Masih dalam surat An-Naba. Berikutnya ayat yang ke-17 dan seterusnya. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-30. Qala Allah Ta'ala inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa sujiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala sharaba illa hamima wa ghassaqa jazaa'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Yang artinya inna yawmal fasli, sesungguhnya hari keputusan, kana miqata, adalah suatu hari yang telah tertentu waktunya. Hari keputusan, yakni hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-sur, yaitu hari di saat ditiup sangkakala. Fata'tuna afwaja, maka kalian pun akan datang dengan bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama, dan dibukalah langit. Fakanat abwaba, hingga langit tersebut menjadi berpintu-pintu. Wa suyiratil jibal fakanat saroba, dan diperjalankan gunung-gunung, hingga gunung tersebut bagaikan fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahannam itu tempat pengintaian. Ini di situ ada para malaikat-malaikat yang menjaga dan yang mengintai siapa saja yang melewatinya dan siapa saja yang masuk di dalamnya untuk kemudian diadab dan disiksa. Littaghina ma'aba, tempat kembali bagi at-taghin, orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka, yakni orang-orang yang melampaui batas tersebut, tinggal di dalamnya selama berhukum-hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Itu istilah dalam bahasa Arab. Sama seperti kalau kita satu abad. Satu abad berapa tahun? 100. Satu windu 8 tahun. Satu dasawarsa 10 tahun. Nah, ini satu hukum itu 80 tahun. Ada khilaf di sana, tapi ini yang rajih. La yadhuquna fiha bardan wala syaraban. Mereka tidak merasakan padanya, yakni di dalam neraka, bardan, kesejukan, wala syaraban, tidak pula minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali minumannya adalah air yang sangat mendidih, panas. Wa ghassaqa, dan ghassaq. Ghassaq yakni nanah. Nanti akan ada penjelasan kalimat ghassaq di sini. ada beberapa penafsiran. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Dan setiap daripada azab di neraka itu, kalau dilihat, maka memang setimpal dengan perbuatan setiap hamba. Apa yang dia lakukan, maka hukumannya adalah semisal dengan yang dilakukan tersebut. Misalnya, innahum kanu la yarjuna hisaba, sungguhnya mereka dahulu tidak mengharapkan adanya hisab, perhitungan amal. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar kedustaan, pendustaan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, padahal segala sesuatu telah kami catat di dalam satu kitab. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah oleh kalian, tidaklah kami tambahkan bagi kalian kecuali adab. Berkata Syekh Sa'di dalam mentafsirkan ayat-ayat ini, dzakara ta'ala ma yakun fi yaumil qiyamah alladzi yatasa'al anhul mukadzibun. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan apa-apa yang akan terjadi pada hari kiamat, kejadian-kejadian hari kiamat yang para pendusta yang mendustakan hari kiamat tersebut, mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Wa yajhaduhul mu'anidun, yang didustakan dan serta ditentang oleh orang-orang yang menentang. Annahu yaumun azim, Allah beritakan di situ bahwa itu adalah hari yang sangat agung, sangat besar. Wa annallaha ja'alahu miqatan lil khalqi, dan Allah jadikan itu sebagai miqat, waktu yang telah ditentukan bagi makhluk. Jadi di sini yaumal fasli, inna yaumal fasli kana miqata, sungguhnya hari al-fasl, yakni hari kiamat. Yaumul fasl, yakni yaumul qiyam, hari keputusan. Miqatan maksudnya adalah waktunya itu telah ditentukan. Yakni inna yaumal fasli kana miqata, yakni waktu daripada hari keputusan itu adalah sesuatu yang telah tertentu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan pada ayat yang lain, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami mengakhirkan terjadinya hari kiamat melainkan untuk waktu yang telah ditentukan. Jadi al-mu'aqqad atau miqatan maksudnya adalah ma'dudan, sesuatu yang telah ditentukan kapan terjadinya. Di sini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat ini tentang barahinul ba'ats, bukti-bukti pastinya manusia itu akan dibangkitkan kembali. Sebagaimana telah lewat ya bukti-bukti hal tersebut. Maka setelah dipastikan bahwa itu akan terjadi, tentu pertanyaan berikutnya adalah kapan waktunya? Kapan terjadinya? Karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah menyebutkan tentang barahinul ba'ats, bukti-bukti pastinya terjadi kebangkitan, kemudian Allah melanjutkan dengan inna yaumal fasli kana miqata, bahwasanya hari keputusan itu pasti datangnya telah ditentukan waktunya. Dan karena mereka yang diajak bicara adalah orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang ragu akan keberadaan hari kebangkitan tersebut, Allah berikan dengan inna, yakni harfu taukid, ada tu taukid, memberikan penguat inna, sungguh begitu. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari kebangkitan atau hari keputusan. Kana miqata. Kenapa dengan kana padahal belum terjadi? Kana itu artinya past tense, artinya ini waktu yang telah lewat. Kana miqata. Dengan kana, karena ya, dengan fi'il madhi istilahnya. Yaumul fasl, hari keputusan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang telah diketahui waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini waktunya itu telah ma'lum ma'dud, tidak akan maju dan tidak akan mundur dari waktu yang telah diketahui. Sehingga madhi di situ ya, bentuk lampau dilihat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu yang ada pada Allah, maka itu sesuatu yang ma'lum, sudah diketahui oleh Allah. Inna yaumal fasri kana miqata. Hari kebangkitan ataupun hari keputusan, hari pertanggungjawaban amal, itu adalah sesuatu yang telah tertentu waktunya. Atau makna yang kedua, kenapa dibuat dengan fi'il madhi ya, karena sesuatu yang pasti terjadi itu bisa disebutkan dengan fi'il madhi, menunjukkan bahwasanya sesuatu itu pasti terjadinya, seolah-olah sesuatu tersebut sudah terjadi walaupun belum terjadi, tetapi karena pastinya sehingga disebutkan dengan seolah-olah telah terjadi. Kana miqata, sesuatu tersebut benar-benar akan terjadi, waktunya telah ditentukan. Atau juga karena dekatnya waktu tersebut, walaupun kita merasakan masih sangat jauh sekali, tapi pada hakikatnya itu adalah dekat di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lebih apa istilahnya, waktu datang hari kiamat itu ibaratnya hanya sekedipan mata saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandangnya jauh. Iya kan? Sedangkan kita memandangnya sangat dekat. Kemudian hari kiamat disebut yaumul fasli. Kenapa kalau disebut yaumul fasli, hari keputusan? Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut memutuskan seluruh perkara di antara para hamba. Seluruh perkara di antara para hamba, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama tentunya, karena dihisab satu persatu. Ya. Dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir nanti dipertanggungjawabkan amalannya dan diperhitungkan satu persatu. Sedangkan satu harinya di sana adalah 50.000 tahun, sehingga nah itulah hari kiamat. Satu hari tapi nilainya 50.000 tahun. Sedangkan kita usia hidup di dunia hanya sekitar kurang daripada 100 tahun mayoritasnya. Jarang sekali yang melebihi 100. Dan kalimat ini, inna yaumal fasli kana miqata, sungguhnya hari keputusan itu pasti datangnya dan waktu yang telah ditentukan waktunya, ini merupakan permulaan daripada penyebutan-penyebutan kejadian-kejadian di hari kiamat pada ayat ini atau pada surat ini. Allah kemudian menyatakan yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkakala sehingga kalian pun datang dengan berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Yauma di situ badal daripada yaumal fasli. Hari keputusan adalah hari di mana ditiupkan sangkakala, yakni tiupan yang kedua, ya, tiupan yang kedua. Karena sangkakala itu akan ditiup dua kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan kebinasaan alam semesta. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Dan sangkakala asur itu artinya adalah alqorn, ya, ini tanduk, bentuknya memang seperti tanduk begitu ya, tanduk yang kemudian besarnya kita tidak bisa mengetahuinya karena malaikat yang membawanya juga sangat besar sekali. Bahkan di situ dalam berita-berita Israiliyat ya, ada lubang-lubangnya, dari masing-masing lubang dari sangkakala itu sendiri sudah lebih besar daripada alam semesta. Sehingga saat ditiupkan maka hancur lebur seluruh daripada kehidupan yang ada di alam semesta ini. Satu dengan yang lain saling berhamburan dan saling bertumpukan. Hancur, tidak ada sama sekali kehidupan. Semua yang Allah kehendaki untuk mati, semuanya mati. Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang berada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Taib. Dan yang menunjukkan bahwasannya tiupan itu ada dua kali tiupan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, dan ditiuplah sangkakala sehingga tersungkurlah siapa saja makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, semuanya, baik manusia, jin maupun malaikatnya, semuanya yang di langit maupun di bumi, semuanya sa'iqa, yakni meninggal dunia, tersungkur. Illa man syaa Allah, kecuali siapa saja yang Allah kehendaki, sehingga pada saat itu alam barzah pun mengalami keguncangan yang dahsyat. Ya, alam barzah sekalipun mengalami keguncangan yang dahsyat, sehingga terputus azab kubur bagi orang-orang kafir untuk sementara di saat terjadinya sangkakala tersebut. Ya, mereka mendapatkan azab kubur terus-menerus sampai hari kiamat tiba. Di saat hari kiamat ditiupkan sangkakala, mereka merasakan dahsyatnya, kedahsyatan daripada tiupan sangkakala tersebut dirasakan sampai pun alam barzah. Alam jin ya lebih-lebih lagi, alam barzah saja di mereka mengalami. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, illa man syaa Allah. Dari kalangan makhluk-makhluk yang ada di surga. Ya, dari kalangan syuhada, dari kalangan orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan dahsyatnya goncangan tersebut. Sehingga di saat kemudian orang-orang kafir dibangkitkan, tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah kali yang kedua, fa idahum qiyamun yang turun, tiba-tiba mereka berdiri dengan memandang. Ini tiupan yang kedua. Berarti ada dua kali tiupan. Nah, di situ orang-orang kafir ya, setelah mereka sempat istirahat dari azab, mereka dibangkitkan hidup kembali dengan keadaan yang tentunya dahsyat dan mengerikan sesuai dengan kondisi amalan mereka. Mereka mengatakan, man ba'athana mimma qadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat peristirahatan kami. Ya, karena memang merasa istirahat sejenak mereka, ada waktu istirahat dari azab kubur. Jadi ini dalil yang digunakan oleh Hizb Tahrir misalnya, orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan azab kubur tidak ada. Dalilnya apa? Ya, ini surat Yasin, bahwa mereka itu berada dalam maqad. Maqad itu adalah tempat peristirahatan. Man ba'athana mim maqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat peristirahatan kami. Jadi alam kubur itu tempat peristirahatan, tidak ada itu alam kubur, kata mereka. Mereka menyelisih daripada penafsiran-penafsiran para ulama, disebutkan oleh Ibnu Katsir, Al-Alusi dan yang lain, makna daripada ayat tersebut. Mereka merasa istirahat disebabkan karena adanya tiupan sangkakala. Dan tiupan sangkakala itu jarak waktunya 40, entah 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, yang jelas dalam hadis disebutkan 40. Waktu yang cukup untuk mereka merasakan rehat, ya kan? Sementara tetapi di saat kemudian dibangkitkan di satu masa dan satu keadaan, satu dunia yang berbeda, tidak lagi bumi, ya, di alam akhirat, maka mereka pun terkejut dan terkaget-kaget. Mamba'atsana mim marqadina. Di dalam Shahihul Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhatain arba'un." Jarak antara dua tiupan itu ada 40. Qalu, para ya ini orang-orang yang mendengar daripada Abu Hurairah mengatakan itu, mereka bertanya, arba'una yauman, apakah 40 hari? Qal abait, maka Abu Hurairah menyatakan, aku tidak sampaikan Qalu arba'una syahrun, apakah 40 bulan? Qala abid, tidak aku sampaikan. Qalu arba'una sana, apakah 40 tahun? Qala abid, aku tidak sampaikan. Di situ abid, di situ aku enggan menyampaikan. Wallahu a'lam, apakah kita tidak tahu ya, wallahu a'lam apakah sesuatu tersebut memang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW ataukah memang Abu Hurairah mengetahui tetapi tidak perlu untuk disampaikan, wallahu a'lam kita tidak tahu. Atau bahkan abai di sini adalah Rasulullah SAW, ya, karena belum sempat untuk membuka syarahnya hadis ini. Sebetulnya bisa dibuka penjelasannya. Ini di dalam Sahih Bukhari ada kitab Fathul Bari. Coba nanti kita akan lihat. Apakah abaid di situ ucapan Abu Hurairah atau Rasulullah SAW? Summa yanzilullah minas sama. Kemudian Allah turun dari langit. Afan. Summa yunzil, bukan yanzil ya. Summa yunzilullahu minas sama imaan. Kemudian Allah menurunkan air dari atas langit. Fa yanbutun, maka yanbutun yakni tumbuh. Kama yanbutul baqal, manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Ya ini tertumbuhan. Laisa minal insan syai' illa yabla. Tidaklah dari bagian tubuh manusia sedikit pun melainkan pasti akan hancur. Illa azman wahidan, kecuali satu bagian tubuh mereka, satu tulang. Wa huwa ajbud dzanab, yakni tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Yang dari situlah kemudian makhluk akan, makhluk di sini ini manusia akan dicipta kembali, disusun kembali penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Ya ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala air, yang dengan air tersebut masing-masing daripada tulang ekor tadi itu akan tumbuh membentuk sendiri-sendiri badan masing-masing. Tidak akan keliru dan tidak akan salah. Kita akan kembali seperti ini, seperti sedia kala di saat kita hidup di dunia. Sehingga bentuk tubuh kita masing-masing tidak akan keliru. Hanya mungkin tampilan masing-masing berbeda sesuai dengan keadaan amalannya, akan tetapi tidak akan salah. Daripada tulang tulang ekor tersebut yang akan membentuk masing-masing tubuh manusia. Dan akan dikembalikan arwah mereka pada masing-masing jasadnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Al-Hakim dan juga Abu Ya'la. Qila ya Rasulullah ma'adbud dhanab, ditanya beliau, wahai Rasul apa itu adbud dhanab? Jadi ada lanjutannya kisah tadi ya, hadis tersebut. Apa itu ajbud dhanab? Qal, beliau menjawab, mithlu habbati khardal. Ya, ini suatu yang sangat kecil sekali. Seperti biji sawi. Sangat kecil sekali. Tidak terlihat bahkan. Sehingga dia seperti debu. Ya, ini tidak terlihat tetapi dia ada. Materi yang sangat kecil. Letaknya di adbudana, bagian tulang ekor. Bukan tulang ekor itu sendiri, tapi bagian daripada tulang ekor. Sehingga ini membantah daripada apa yang disebutkan sebagian orang kisah. Ya, memang mereka adalah suka dengan berbagai macam khurafat. Waktu pembakaran mayat di Bali ataupun di tempat-tempat yang biasa dilakukan itu, mereka terkejut dengan bagian tubuh yang tidak hancur. Bagian ini dikatakan kemudian itulah asbutanam. Tidak, asbutanam enggak terlihat oleh mata. Suatu yang enggak terlihat oleh mata. Jadi dia satu partikel kecil begitu. Sempat ada cerita seperti itu dari seseorang. Dia bercerita dengan sangat semangat. Anak sendiri mendengarnya, mendengar dari ceritanya dia ini. Dia mengatakan, ya ini pembakaran mayat, apa namanya itu, ngaben di di Bali, mereka geger gara-gara ada bagian yang tidak hancur. Kemudian setelah itu ya, ini disampaikan salah seorang daripada ustadz, yang kemudian ustadz tadi menyatakan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa itu bagian daripada tulang ekor yang dengan yang manusia akan dibentuk. Maka ini juga kedustaan, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari, hadis Abu Hurairah, iya, tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan. Dan sekali lagi, bentuknya sangat kecil, dia partikel yang sangat kecil, kasat mata, yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Nah, dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Abu Ya'la, juga semisal dengannya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, juga Abu Dawud dan Al-Hakim. Innahu mithlu habbatin khardal. Dan ini yang tentunya makul ya, dalam artian sering terjadi pembakaran madun betul-betul menjadi abu, tidak ada bagian yang kemudian menonjol begitu, yang kemudian bisa diambil. Sekali lagi tidak bisa, karena ini adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada, tapi tidak bisa untuk diketahui keberadaannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan wa huwa 'azmun latifun fi asli sulbi. Abu Dzanab itu merupakan bagian tulang yang sangat lembut yang ada pada intisari dari tulang sulbi, ya, tulang punggung. Wa huwa ra'sul us'us. Ini berada di ujung daripada us'us. Us'us nama bagian tulang. Wa huwa makanu ra'sid dzambi min dawatil arba. Ini tempat ujung daripada ekor binatang yang berkaki empat, bagian di situ. Itu pada manusia juga ada tulang ekornya. Nah, itu pada ujung tulang ekor tersebut. At-Tahawi dalam Bayan Muskilil Athar, kitab, nama kitab Bayan Muskilil Athar, beliau mengatakan faqala qailun, ada orang yang mengatakan al-ayyan yadfa'na fi hadzal hadis. Kenyataan menolak daripada apa yang ada di hadis ini. Artinya apa yang terjadi wakilnya tidak seperti apa yang diberitakan di dalam hadis. Li'anna najid al-mayyit yukshaf an lahdihi fala yujad fihi syai'. Kenapa? Karena kita dapati mayit di saat dia dibongkar jasadnya di lahatnya, yakni di kuburnya. Kita tidak dapati padanya sedikit pun, ya, tidak ada tulang yang tersisa. Li'annahu qad fana, karena sudah hancur binasa. Bi'akli turab iya, dimakan oleh tanah. Wa wajadnahu yuhraq fata'ati 'alaihi nar hatta la yabqa minhu syai. Dan kita juga dapati ya, tubuh dibakar sampai habis oleh api hingga tidak tersisa darinya sedikit pun. Bagaimana ini menjawabnya? Fakana jawabuna, kata At-Tahawi rahimahullah, maka kita jawab, jawabuna lahu, jawaban kami kepada orang seperti ini ya, fi dzalik, dalam permasalahan tersebut, bi taufiqillah azza wa jalla wa auni, dengan mengharapkan taufik dari Allah dan pertolongannya, anna ma ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama ruya anhu, bahwa apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kebenarannya pasti seperti apa yang diriwayatkan tersebut. La yajuz ghairuhu, tidak boleh ada ihtimal kemungkinan yang selain itu. Kana alladziina naqaluhu anhum ahlud dhabt lahu almu'tamanun 'alaihi. Kenapa? Karena orang-orang yang menukilkan daripada berita ini orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kokoh, ya, kokoh dalam penyampaian, kokoh dalam ilmu, kokoh dalam yakni kekuatan hafalan dan penjagaan terhadap riwayat yang dia sampaikan, serta orang-orang yang terpercaya mu'taman, ya. Wa anna min jahli dzalik fadafa'u bi jahli iyah jahilan bilitfi qudrati qudratillahi subhanahu, li'annahu lamma kana min lutfi qudrati azza wa jal an yu'idal idham al murakkabah fil ahya rufatan thumma yu'iduha kama kanat qila dhalika kama qala azza wa jal wa huwa alladhi yabda'u al khalqa thumma yu'idu wa kama qala azza wa jal wa daraba lana mathalan wa nasya khalqa qal man qul man yuhyi al idhama wa hiya ramim fa qala azza wa jal qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli shay'in bikulli khalqin alim. Wa anna min jahli dhalik. Orang yang tidak mengetahui hal tersebut. Fadafa'ahu jahluhu iya jahilan bi lutfi qudratillahi subhanah. Sehingga kebodohan dia tentang perkara tersebut mendorong dia untuk kemudian tidak mengetahui tentang maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Kenapa? Karena termasuk daripada bentuk kuasa Allah azza wa jal mengembalikan tulang yang sudah hancur luluh tersebut kembali disusun menjadi sesuatu yang hidup ya, walaupun sudah hancur lebur. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah baginya untuk melakukan hal tersebut, di mana Allah menyatakan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, dialah yang telah memulai penciptaan kemudian mengembalikan lagi. Artinya kalimat ini ya, huwal ladzi yabda'ul khalqa, dialah yang membuat pertama kali, mengawali penciptaan. Ini isyarat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjadikan sesuatu yang belum ada. Tsumma yu'idu, kemudian mengulang kembali. Apa susahnya mengulang? Ya, sesuatu yang paling sulit bahkan secara akal manusia ya, itu adalah di saat sesuatu itu belum ada. Ya kan? Untuk mencipta, membuat satu inovasi itu kan sesuatu yang sulit. Di saat kemudian sesuatu yang sulit tersebut gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mudah mengadakannya aja, mudah, sangat mudah sekali ya, maka mengulang kembali itu jauh lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya tidak ada saja diadakan mampu, apalagi yang pernah ada dikembalikan menjadi ada lebih mampu lagi. Dan diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan satu bagian yang tidak hancur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan terkait dengan orang-orang yang mengingkari akan hal tersebut, wa daraba lana mathalan, mereka membuat kepada kami permisalan, wa nasiya khalqah, dalam kondisi dalam keadaan mereka melupakan penciptaan diri mereka sendiri. Qal dia mengatakan man yuhyil idzama wa hiya ramim, qala man yuhyil idzama wa hiya ramim, dia mengatakan, ya ini orang tadi yang membuat permisalan ya, siapakah yang menghidupkan idzam, siapakah yang menghidupkan, siapa yang bisa untuk membuat hidup kembali tulang belulang yang telah berserakan dan bahkan sudah hancur dulu. Ini orang kafir Quraisy datang menemui Muhammad Rasulullah SAW, kemudian menyatakan ini tulang belulang hancur dulu, hancur lebur, sudah menjadi tanah, siapa yang akan bisa menghidupkannya kembali? Gitu. Menunjuk kepada tulang belulang manusia yang sudah hancur lebur bercampur menjadi tanah. Maka Allah katakan, kul, katakan kepada dia, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Lah, siapa yang membuat dia itu hidup dulu? Kan begitu. Tanyakan kepada dia, siapa yang dulu ini pernah hidup? Iya, hidup. Siapa yang membuat dia hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pernah membuat dia hidup, sebelumnya dia tidak ada saja bisa, tentunya lebih mudah lagi bagi Allah untuk menjadikan sesuatu yang pernah ada ini, yang dulu pernah hidup ya, kemudian dihidupkan kembali. Oh, dia tidak ada, diadakan saja mampu. Ansaha awwala marra wa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap keadaan seluruh makhluknya. Kemudian At-Tahawi menyatakan wa idza kana dzalika kama dzakarna fi lutfi qudratihi kana ghair mustankar fiha an yubqi a'jabal adna min bani adam am yaqulahu turab. Apabila keadaannya demikian sebagaimana yang kami telah sebutkan, akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan, dengan sangat mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kembali, maka tentunya bukan sesuatu yang kemudian bisa diingkari. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada bagian tubuh setiap hamba, setiap manusia ada bagian yang tidak hancur. Kenapa? Karena Allah menyatakan menghidupkan itu mudah. Ya. Mengulang kembali penciptaan itu mudah. Dan itu sesuatu yang dimaklumi, difahami, diterima oleh akal. Maka tentu lebih-lebih lagi di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada bagian tubuh itu ada sesuatu bagian yang memang tidak hancur. Tidak termakan oleh tanah ataupun tidak bisa dihancurkan dengan apapun. Wa kama waqa 'abdahu wa nabiyahu wa khalilahu Ibrahim an yaqulahu nar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memelihara dan menjaga, melindungi nabinya, hambanya dan nabinya sekaligus kekasihnya Ibrahim dari terlahap oleh api di saat dilempar ke dalam api tersebut. Yang api tersebut Allah titakul ma laqiyat minal asya. Api itu akan melahap segala sesuatu, ya, yang ada. Segala sesuatu, bahkan besi yang panasnya seperti apa bisa meleleh dengan api. Disebabkan karena li ilhamihi azza wa jal iyah, kan Allah mengilhamkan kepada api tersebut hal tersebut, ya, supaya jangan sampai makan ataupun membinasakan Ibrahim. Ya narku nibardan wa salaman ala Ibrahim. Allah jaga. Fakadzalika, tentunya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kemudian menjadikan pada bagian tubuh manusia ada bagian yang disebut dengan adbudzanab, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan. Allah rahasiakan hal tersebut, tidak terlihat oleh pandangan-pandangan mata manusia, tetapi Allah pelihara. Yang Allah akan tampakkan hal tersebut pada waktu yang Allah kehendaki, di saat untuk kemudian dikembalikan manusia pada kondisi yang seperti keadaannya semula. Wa in ghaba dzalika min ayunina, walaupun tidak tampak oleh pandang mata kita, fa huwa ghairu ghaibin anhu, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang gaib di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kama qad hakalana azza wa jalla an 'abdihi Luqman, sebagaimana Allah beritakan azza wa jalla tentang hambanya Luqman pada ucapannya terhadap putranya, ya bunayya innaha in takun mithqala habbatin min khardalin fatakun fi shakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, sesungguhnya jikapun ada satu partikel yang sangat kecil, di mana partikel kecil tersebut dia berada di atas batu yang besar, berada di dalam batu misalnya, ataupun berada di atas langit sana, ataupun berada di perut bumi, ya, Allah akan mendatangkannya. Kalimat Allah akan mendatangkannya itu isyarat. Bisa jadi ini maknanya termasuk di dalamnya adalah adbudzanab. Bisa saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan akan adanya adbudzanab di dalam ayat ini. Dalam artian adbudzanab tersebut adalah partikel yang sangat kecil. Kalaupun partikel yang sangat kecil tersebut, misalnya manusia meninggal dunia di angkasa sana, katakanlah misalnya dia terapung di sana, hancur badannya, ya, katakanlah, maka Allah pasti akan mendatangkannya, ya. Dia berada dalam bongkahan batu, karena mungkin jadi fosil kemudian membatu dan berada di bongkahan batu tersebut, ya. Tidaklah ada partikel sekecil itu pun yang tersembunyi, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, atau terpendam di dasar perut bumi sana, ya, tenggelam dalam kedalaman yang sangat dalam sekalipun, ya tibi Allah, Allah tetap akan mendatangkannya, Allah akan mengeluarkannya. Nah, ini ayat ini bisa jadi merupakan bagian daripada apa yang tersebut di dalam hadis adbudzanab, walaupun di sini tidak disebutkan adbudzanab, tetapi dalam hadis Rasul SAW ada bagian tubuh manusia yang bernama adbudzanab itu tidak hancur dan dia partikel yang sangat kecil yang dengannya akan tersusun tubuh-tubuh manusia. Maka ini merupakan satu hikmah yang tersembunyi di dalam ayat. Apa dan untuk apa Allah mendatangkan suatu partikel yang berada di perut bumi ataupun di atas langit ataupun di dalam batu yang besar? Allah datangkan. Bisa jadi itu adalah merupakan fosilnya manusia ya, ini bagian adzanab daripada manusia, wallahu a'lam. Itu yang disebutkan oleh At-Tahawi di dalam kitab Bayan Muskilil Athar. Ibnu Aqil menyatakan lillahi fi hadza sirrun la ya'lamuhu illallah. Allah memiliki rahasia pada perkara ini yang tidak diketahui kecuali hanya Allah. Li'anna man yudhhirul wujud minal adam la yahtat ila syai'in yabni 'alaihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan sesuatu, ya, dari sesuatu itu sebelumnya tidak ada, maka pada hakikatnya Allah tidak butuh untuk mengadakan kembali sesuatu tersebut kepada materi yang lainnya. Artinya apa? Artinya itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya adzanab pada masing-masing tubuh manusia? Di mana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan, mampu. Artinya kalau Allah mau, masing-masing daripada makhluk tadi yang binasa tadi kita kembali itu sudah bisa tanpa harus adanya adzanab. Tetapi Allah memiliki rahasia di balik itu. Apalagi ilmu-ilmu sekarang ini, ya, ilmu-ilmu modern sekarang ini ada sifat apa istilahnya cloning dan sebagainya itu. Itu lebih-lebih lagi tentunya manusia akan semakin percaya dan beriman akan kebenaran daripada hadis-hadis Rasul, juga akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan cloning, ya, dengan cloning manusia bisa istilahnya itu apa istilahnya itu membuat yang semisal dengan itu begitu. Dan manusia memiliki DNA, masing-masing orang berbeda. Ini kan juga merupakan ilmu sebetulnya yang akan semakin menguatkan keyakinan seseorang bahwa pada manusia itu ada bagian yang memang tidak terpisahkan pada dirinya, tidak akan pernah, ya, tergeser oleh yang lainnya. Artinya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta kembali. DNA satu orang dengan orang yang lain sudah berbeda. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan wa yutamal an yakuna dzalika ju'ila 'ala mahlil malaikah 'ala ihya'i kulli insan. Ada ihtimal lain, kata Al-Hafidz, bahwa Allah jadikan yang demikian itu sebagai tanda bagi para malaikat Allah nanti di saat menghidupkan kembali manusia. Bijauharihi, dengan sesuai pada badan mereka masing-masing. Wala yahsulu 'ilm lil malaikah bidzalika illa bi ibqa'i 'azmin 'azmi kulli syakhsin. Dan tidak terhasilkan ilmu pada malaikat, artinya untuk malaikat tentunya ilmunya terbatas, tidak sebagaimana Allah, ya, melainkan dengan adanya masing-masing azm tadi itu, ada istilahnya tulang ekor tadi itu dari masing-masing orang itu, sebagaimana kalau alat pendeteksi DNA begitu mampu untuk mengetahui. Malaikat diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahuinya sehingga tidak akan keliru. Itu satu ihtimal saja yang disebutkan oleh Al-Hafidz, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang intinya bahwasannya kita harus beriman akan keberadaan daripada adzanab. Ada pada bagian tubuh manusia adzanab yang dia tidaklah binasa, tidaklah hancur dengan hancurnya badan kita ini. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nahtabila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.